Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Wal kitabil mubin. Amin. Demi kitab Al-Qur'an yang jelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amran min indina, inna kunna mursilin. Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul. Rahmatan min Rabbik, innahu was-sami'ul 'alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila. Inna kashiful adhabi qalila, innakum aidun. Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Yawma labtishul batushatil kubara, inna muntaqimun. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan. Walaqad fatanna qablahum qawm fir'aun, wajahum rasulun. Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. An addu ilayya ibadallah, inni lakum dengan berkata, "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya." Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku. Wa illam tu'minuni fa'tazilun. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka." فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar." Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah. Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Walaqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhin min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin. Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Inna sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, "Innaa illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin." Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Fa'tu bi'abaina